Halaqah yang ke-20, penjelasan kitab Nawaqidul Islam karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Pembatal keislaman yang ketiga, beliau berkata rahimahullah, "Atsalitsu man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara ijma'an." Yang ketiga kata beliau, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau dia ragu tentang kekufuran mereka atau membenarkan madhab mereka, maka dia telah kafir dengan ijma' para ulama, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga ulama-ulama yang lain, bahwasanya adalah sebuah kekufuran. Seorang muslim beriman kepada Allah dan Rasulnya, percaya kepada Allah dan Rasulnya, membenarkan kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya, oleh karena itu dia dinamakan sebagai seorang yang mukmin, seorang yang percaya apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dia benarkan. Tidak boleh ada satu kabar pun, satu berita pun yang datang dari Allah dan Rasulnya kemudian didustakan oleh seorang muslim. Barang siapa yang mendustakan apa yang Allah kabarkan atau mendustakan apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka dia telah kufur dari agama Islam. Dan di antara kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah kekufuran, kekafiran orang-orang yang kafir. Di dalam Al-Quran, Allah SWT mengkafirkan orang-orang musyrikin dan mengkafirkan orang-orang ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Dan Allah mengkafirkan orang-orang munafik. Kewajiban kita adalah mengkafirkan mereka, meyakini bahwasanya mereka adalah kufur. Karena Allah SWT mengabarkan kepada kita dan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kafir. Allah SWT berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga musyrikin, fi nari jahannam, mereka di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah SWT. Allah mengatakan di sini, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, siapa mereka? Dari kalangan ahlul kitab, maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka telah diturunkan kepada mereka Taurat dan juga Injil. Mereka dinamakan ahlul kitab karena diturunkan kepada mereka Taurat dan juga Injil. Allah mengatakan kafaru, mereka adalah orang-orang yang kafir. Tidak boleh seorang muslim mengatakan bahasanya ahlul kitab, mereka adalah sama dengan kita. Mereka adalah muslim, mereka sama dengan kita, kemudian dia tidak mengkafirkan orang Yahudi dan juga Nasrani. Allah sendiri mengatakan bahasanya mereka adalah orang yang kafir. Man lam yukaffiril musyrikin. Demikian pula orang-orang musyrik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, menyembah kepada Allah dan juga menyembah kepada makhluk, menyembah Allah dan juga menyembah berhala, atau menyembah nabi, atau menyembah malaikat, atau menyembah batu, atau menyembah jin. Ini adalah orang-orang musyrikin. Allah telah menghukumi mereka sebagai orang-orang yang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Tidak boleh seorang muslim mengatakan bahwasanya mereka bukan orang yang kafir. Kita kafirkan mereka sebagaimana Allah dan Rasulnya mengabarkan demikian. Dan orang-orang ahlul kitab, di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, memberitakan tentang kekufuran mereka, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Dan sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah satu di antara tiga Tuhan. Maksudnya adalah orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya di sana ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Ibu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah satu di antara tiga Tuhan. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Dan sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Al-Masih, bahwasanya Allah, dia adalah Isa ibnu Maryam. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.